tadi, Nabi SAW menjawab, tunaikanlah nazarmu. Kita lanjutkan 4227. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub an-Nafi'in qala dhukira 'inda ibn Umar umratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Ji'rana. Ji'rana ini, ya, pada pertemuan sebelum ini telah kita jelaskan, Ji'rana adalah salah satu tempat yang ada di sekitar kota Mekah dan dia berada di kawasan tanah halal. Ji'rana itu bukan termasuk tanah haram, karena kawasan tanah haram itu batasan-batasannya sudah ada. Ya, Ji'rana ini bukan termasuk tanah haram. Arafah, ya, padang Arafah juga bukan termasuk tanah haram. Ya. Tan'im, ya, areal Tan'im yang kalau kita dari Madinah kita pasti melewati Tan'im sebelum masuk Mekah, itu juga tanah halal. Ya. Itu juga tanah halal. Intinya Ji'rana salah satu dari tanah halal yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tempat miqat berumrah. Walaupun nanti akan ada pengingkaran dari Abdullah bin Umar atau dari Umar bin Khattab tentang umrahnya Nabi dari sana. Jadi Ji'rana ini nama tempat sampai sekarang masih terkenal, ya, karena sudah menjadi tempat miqatnya orang-orang yang berada di tanah haram. Kalau hendak umrah, yang berada di tanah haram mesti keluar ke tanah halal. Ya, orang yang berada di tanah haram lalu hendak umrah, maka caranya yang harus mereka lakukan adalah menjadikan tanah halal miqat. Mereka mesti keluar di sana, mereka berpakaian ihram, kemudian berniat labbaikallahumma umratan, kemudian masuk lagi ke tanah haram dan menuju Ka'bah, menuju Masjid Haram untuk menyelesaikan ibadah umrah yang ia niatkan seperti tawaf, sa'i dan tahallul. Ini untuk orang yang berada di tanah haram. Bila mana hendak melakukan umrah maka mesti keluar ke tanah haram. Dimanapun juga yang penting tanah haram. Keluar ke tanah halal. Dimanapun juga yang penting tanah halal. Jadi boleh ke Ji'rana, boleh ke Arafah, boleh ke Tan'im. Sementara Tan'im ini tanah halal yang sangat dekat atau yang paling dekat ke Masjid Al-Haram di Mekah. Jadi lebih banyak orang ke sana dan transportasinya kalau sekarang ini tentu lebih ke sana daripada ke Ji'rana. Ya, kepada ke Ji'rana, ke sana jalan-jalan besar, kemudian ditempuh oleh orang banyak, kemudian orang, kemudian itu yang paling dekat. Fasilitasnya juga lebih wah di sana. Masjidnya besar, fasilitasnya luar biasa. Ya, sama dengan masjid-masjid miqat yang ada di 5 tempat, di Zulhulaifah, di Juhfa, di Yalamlam, di Qarnal Manazil, di Dhatu Aith. Ini semuanya masjid-masjid yang diberi fasilitas memudahkan para jemaah haji atau umrah untuk bertahallul. Untuk berihram. Untuk berihram. Nah, seperti itu halnya juga di Tan'im. Kalau kita berangkat nanti sebelum masuk tanah haram, kita akan melihat ada masjid besar sebelah kiri kalau kita dari arah Madinah. Besar, fasilitasnya luar biasa, kawasan parkirnya juga luas. Ya. Angkutan kota seperti busway, ya, seperti transmetro, ya, itu ada sekarang ini. Jadi dari langsung dari samping Masjid Haram maka ke Tan'im itu ada jurusan khusus dengan hanya 5 real atau berapa real sampai orang. Makanya sekarang banyak orang yang ingin mengulang-ulang umrohnya, sangat mudah. Padahal kalau dilihat dari tuntunan Nabi SAW, tidak ada tuntunannya. Orang yang sudah berangkat ke Mekah melaksanakan umrah, kemudian selesai umrah haji atau umrah yang ia rencanakan, nah, setelah itu dia tahallul, kemudian selesai, besoknya dia berangkat lagi ke Tan'im untuk melakukan umrah yang baru, lusanya dia lakukan lagi umrah, 2 hari ke depan dia lakukan umrah, bahkan berkali-kali mereka lakukan umrah karena fasilitas yang mudah, tetapi ternyata tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak pernah menganjurkan. Padahal sama saja perjalanan dari Madinah ke Mekah lebih lama dari perjalanan dari Batam ke Mekah. Batam ke Mekah 59 jam kurang lebih. Madinah ke Mekah ketika itu 8 hari atau 10 hari. Ya. Jadi kerinduan mereka untuk memperbanyak ibadah umrah tentu lebih besar mereka. Jarang mereka bisa ke Mekah. Tetapi tetap saja tuntunan yang harus kita ikuti adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita kepada Ji'rana, itu salah satu dari areal tanah halal yang dijadikan sebagai tempat untuk bermiqat bagi mereka yang berada di tanah haram untuk melaksanakan umrah. Diceritakan di ketika itu di dekat Umar Ibnu Umar tentang umrahnya Nabi dari Ji'rana. Dibahas ya, dikupas masalah apakah benar Nabi berumrah dari Ji'rana. Ini yang terjadi perselisihan ya, terjadi perselisihan di antara para sahabat apakah benar-benar Nabi umrah dari Ji'rana atau tidak. Yang rajihnya adalah Nabi umrah dari Ji'rana. Persis setelah perang Hunain di Ji'rana itu Nabi SAW letakkan perlengkapan, bawaan termasuk harta rampasan perang, kemudian dia berihram masuk ke kota Mekah lagi untuk melaksanakan umrah. Ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang sangat banyak, walaupun sebagian sahabat termasuk Abdullah bin Umar mengingkarinya. Ya. Di sini diperbincangkan atau dibahas di dekat Umar ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang umrah Nabi dari Ji'rana. Faqala lam ya'tamir minha. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi tidaklah umrah dari Ji'rana. Kata para ulama yang menetapkan ada umrah, sesungguhnya Abdullah bin Umar menjawab sesuai dengan ilmunya. Ya, maksudnya dia tidak menafikan karena itu yang tidak yang diketahuinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak umrah. Sementara yang mengetahui banyak yang menetapkan Nabi umrah. Ya. Para sahabat yang lain yang dekat dengan Nabi yang mengetahui sekali, ya, yang menetapkan bahwasanya Nabi umrah. Makanya dalam kaidah fikih ya, dalam usul fikih, orang yang menetapkan didahulukan dari yang menafikan. Ya, dalam kaidah ketika ada pertentangan dalam kaidah agama, ilmu agama, ketika al-muthbit muqaddam ala an-nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan, karena yang menetapkan punya ilmu yang baru, yaitu ilmu menyaksikan dan mengetahui adanya amalan. Sementara yang menafikan itu tidak ada perbuatan, tidak ada, dia sekedar hanya menafikan. Kalau yang menetapkan itu memiliki alasan, memiliki argumentasi, memiliki bukti-bukti, maka yang menetapkan ini lebih kuat lagi untuk didahulukan pendapatnya. Makanya kita katakan tadi yang rajih adalah bahwa Nabi SAW umroh dari Ji'rana. Lalu apa dengan perkataan Abdullah bin Umar? Kata para ulama, dia menjawab sebatas yang ia ketahui, karena dia tidak mengetahui Nabi SAW umroh, maka dia mengatakan tidak umroh. Kemungkinan dia tidak dekat dengan Nabi saat itu, dan dia hanya menjawab, dia menjelaskan dengan apa yang ia ketahui. Sementara yang mengetahui banyak bahwasanya Nabi SAW umroh. Ya. Ini yang membuat, ini salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Yang satu sampai dalil, yang satu tidak sampai dalil. Ya. Karena hadis-hadis Nabi kan tersebar, terpencar-pencar. Bukan sekaligus Nabi SAW duduk dari pagi, dari selesai subuh sampai tidur malam, kemudian besok begitu juga, besoknya begitu juga, menyampaikan semua hadisnya secara total. Tidak ada. Perjalanan normal kehidupannya, disampaikan hadis hari ini beberapa, kemudian besok juga ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Yang mendengar menyebarkan kepada yang dikuasainya. Yang sama-sama mendengar ini pun tidak sama ketika menyampaikan kepada murid-muridnya. Ada yang disampaikan, ada yang tidak disampaikannya. Sehingga ketika sampai masa para ulama mazhab pada abad ketiga Hijriah atau kedua, ketiga Hijriah atau kedua, ada yang sampai kepada mereka hadis, ada yang tidak sampai. Sehingga yang sampai membuat kesimpulan pemahaman, yang tidak sampai tentu mengatakan tidak ada amalan ini karena tidak sampai. Ya, karena tidak sampai. Kalaupun sampai kepada mereka berdua, yang satu sampainya dengan jalan yang kuat, sahih, sanadnya sahih, sementara yang sampai kepada yang ini dengan sanad yang tidak sahih, karena tidak mesti semua sanad itu sama. Jadi perawi-perawi yang membawakan il hadis ini kepada salah seorang dari mereka itu tidak kuat, sehingga yang satu ini mengatakan ini hadisnya dhaif, lemah, yang ini mengatakan sahih karena sanadnya berbeda, padahal hadisnya sama. Hadisnya sama. Ya. Makanya kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i itu ada dua mazhabnya. Mazhab pertama dan mazhab kedua, mazhab dahulu, mazhab sekarang. Ya, ketika dia mazhabnya di Irak, berbeda mazhabnya ketika dia di Mesir. Karena ilmu itu semakin hari semakin bertambah. Ya, makanya banyak para ulama yang meralat kembali pensahihan terhadapnya terhadap sebuah hadis atau pelemahan terhadap sebuah hadis, penilaiannya bahwasanya ada hadis lemah, ternyata datang jalan-jalan yang lain yang membuat dia menguatkan hadis tersebut. Ini wajar. Ya. Bukan orang ini ngawur, enggak, wajar, karena ilmu enggak ada yang menguasai semua ilmu hadis dari hadis Nabi SAW dari awal sampai akhir, enggak ada. Tidak ada seorang pun umat Nabi Muhammad yang menguasai semua hadis Nabi. Ini prinsipnya. Sehingga para ulama begitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Kita ambil dari kisah Abdullah bin Umar tadi yang mengatakan Nabi tidaklah umrah dari Ji'rana. Padahal yang kuat Nabi umrah, dan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, dan mereka berada di samping Nabi dan ikut bersama Nabi melaksanakan umrah tersebut. Qal wa kana Umar nadhara i'tikaf lailatin. Ini berkenaan dengan bab kita. Kata Abdullah bin Umar adalah Umar bin Khattab ayahnya bernazar untuk melakukan i'tikaf satu malam fil jahiliyah, dahulu di masa jahiliyah. Kemudian sisanya diarahkan lagi ke hadis yang sebelum-sebelumnya. Tsumma dzakara nahwa hadits Jarir bin Hazim yang tadi 4225. Kemudian wa Ma'marin an Ayyuba. Wa Ma'marin itu hadis yang 4226 yang tadi juga ringkas, tetapi lafaznya diarahkan semuanya ke hadis 4225. Di situ dijelaskan tentang Nabi menganjurkan beliau untuk menunaikan nazarnya sekalipun nazarnya itu dia lakukan ketika masih masa jahiliyah. Dan nazarnya itu nazar yang baik, yaitu i'tikaf. Maka Nabi SAW memberikan rekomendasi untuk ditunaikan, dan inilah prinsipnya. Inilah prinsipnya. Ya, kalau seandainya ada yang masih beragama non-muslim atau tidak Islam, kemudian dia masuk Islam, dalam ketika dia bersemangat beribadah di saat masuk Islam atau setelah masuk Islam, teringat olehnya dahulu di masa sebelum masuk Islam dia bernazar untuk melakukan berbagai macam beberapa kebaikan, misalnya memberikan infak, menyantuni anak yatim, ya, karena memang amal ini semua bisa melakukan, yang muslim, yang tidak muslim, ya, misi kemanusiaan bisa dilakukan oleh siapapun juga, ya. Jadi kalau seandainya dia teringat kemudian dia hendak menunaikan, maka prinsipnya itu tadi, dia akan mendapatkan pahala dari niat rencana amal kebaikan yang ia lakukan sebelum Islam, dia akan mendapatkan pahala ketika dia menunaikan setelah Islam. Lanjutnya 4228, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala haddatsana Hajjaj ibn al-Minhal qala haddatsana Hammad an Ayyuba ha وحدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى المحمد بن إسحاق كلاهما أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث في النذر dengan hadis ini, yaitu yang dibawakan adalah hadis tentang nazar, وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. Dalam dua hadis yang ada di dua sanad yang ada di hadis ini nomor sekarang ini, itu ada dua jalur, kedua-dua jalurnya menyebutkan bahwasanya Umar bernazar i'tikaf satu hari, bukan satu malam tapi satu hari. Kesemua riwayat ini tetap benar, yang mengatakan i'tikaf satu hari, yang mengatakan i'tikaf satu malam, ya, ini tidaklah memunculkan hukum yang baru, tetapi intinya adalah dianjurkannya seseorang yang bernazar seketika kafir kemudian masuk Islam untuk menunaikan nazar yang telah ia ikrarkan tadi walaupun dalam keadaan kafir, dan dia akan pasti mendapatkan pahala. dia akan mendapatkan pahala. Cuma yang perlu kita tutup bab ini dengan kesimpulan bahwa menganjurkan atau anjuran untuk menunaikan nazar di waktu kafir itu, jumhur ulama mengatakan hanya anjuran sunnah, ya, mustahab, bukan wajib. Perintah Nabi kepada Umar dipahami oleh para ulama itu perintah sunnah, bukan perintah wajib. Jadi sekalipun tidak ditunaikan juga tidak ada masalah, tetapi lebih utama untuk ditunaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab yang baru. Bab yang ke-8 berbunyi bab suhbatul mamalik atau suhbatil mamalik wa kafaratu man latama abda. Mempergauli budak-budak, bab mempergauli budak-budak, ya, maksudnya mempergauli dengan baik. Suhbah itu mempergauli, ya. Ya. Suhbatul ustad mempergauli guru, maksudnya dengan baik. Ini salah satu dari cara untuk menimba ilmu, ya. Kesempatan, ada perkataan Imam Syafi'i atau yang lainnya, ada 6 faktor untuk menerima, mendapatkan ilmu dengan baik. Salah satunya adalah suhbatu ustaz, yaitu bermuamalah, bergaul dengan guru dengan cara yang baik. Begitu juga Nabi SAW ditanya, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan saya dengan baik. Kata Nabi SAW, siapa? Ibumu. Ya, kemudian kata orang tadi bertanya lagi, lalu siapa? Kata Nabi, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, lalu siapa? Kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian dia bertanya yang keempat kali, lalu siapa? Kata Nabi SAW, thumma abuka. Dikatakan oleh Nabi, kemudian, jadi setelah 3 kali ditekankan hak ibu dalam mendapatkan muamalah, pergaulan yang baik dari anaknya, lalu Nabi SAW, ayahmu. Besarnya hak seorang ibu dari anaknya, terhadap anaknya yang harus ditunaikan, karena memang apa yang telah dialami, diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya tentu sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam Al-Qur'an, ya, hamalatka, dalam 2 tempat dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman, dalam surat Al-Ahqaf, jelaskan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamathu ummuhu wahnan ala wahnin kurhan hamathu ummuhu kurhan, mengandungnya dengan berat, dengan susah payah, ya. Lemah, semakin lama semakin lemah, awalnya dia santai, ya, usia kehamilan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan santai, tapi kalau sudah mulai membesar, jalannya pun dia sudah mulai berat. Awalnya dia jalan dengan badan yang normal biasa tegaknya, kemudian sekarang dia harus membusung ke depan karena berat. Ya, bayangkan kalau kita mengangkat di atas lebih mudah, tapi kalau beban itu di bagian depan dan tidak bisa diangkat dengan tangan, jadi yang mengangkatnya perutnya. Bayangkan bagaimana kakinya bertopang dengan kuat untuk menahan beban, ya, kehamilan dan kandungan. Makanya Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi hak orang tua atau hak ibu sangat luar biasa, dan ini diperintahkan oleh Nabi untuk mempergauli dengan baik. Suhbatu ustad wa man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Itu juga sama dengan bunyi bab ini, suhbatul mamalik, menggauli atau berinteraksi, bermuamalah dengan budak dengan cara yang baik. Yang kedua, ya, wa kafaratu man latama abda, dan kafarat siapa yang memukul budaknya. Budak ini adalah manusia yang bukan merdeka, dia adalah harta milik. Harta milik, dia dimiliki, dijual belikan, ya. Dia adalah pekerja dan dia tidak memiliki apa yang ia dapatkan karena dia harta milik. Itulah status manusia yang merasakan atau mengalami perbudakan. Dia adalah harta milik, seperti seseorang memiliki mobil, memiliki kendaraan, memiliki rumah, memiliki emas, memiliki perak, maka seperti itu pula dia memiliki manusia di zaman dahulu. Dan ini bukan Islam yang produksi. Yang produksi budak itu bukan Islam. Islam datang, perbudakan sudah ada. Dan justru Islam yang mengentaskan perbudakan. Dan justru Islam yang mengaturkan ini. Bab ini aturan Islam ini, bukan aturan sebelum Islam. Bergaul dengan baik dengan budak, kemudian diberikan kafarat bagi orang yang memukul budaknya. Ini menunjukkan bahwasanya budak itu bukan budak lagi. Barang siapa yang memukul budaknya, kenapa salahnya kita melakukan itu kepada harta milik kita? Tetapi Islam sudah mulai memberikan aturan-aturan bahwasanya budak itu tetap manusia. Ya. Dan bahkan Islam memanjurkan untuk memerdekakan budak. Islam memberikan kafarat bagi siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Kita sudah tahu bahwasanya kafarat sumpah salah satunya apa? Memerdekakan budak. Barang siapa yang bersumpah atau bernadat dan tidak mampu menunaikan sumpahnya, atau dia melihat yang lain lebih bagus, lawan atau membatalkan sumpahnya itu lebih bagus, maka dia batalkan sumpahnya, dilakukan yang lebih baik, kemudian sumpahnya dibayar dengan kafarat. Kafarat itu ada tiga: memberi makan 10 fakir miskin atau pakaian, yang kedua memerdekakan budak. Kalau yang pertama tidak bisa, yang kedua juga tidak bisa, baru pindah ke yang tiga. Berpuasa 3 hari. Jangan pilih yang terakhir, yang ketiga, sebelum kita melihat kemampuan kita untuk yang satu kedua. Makanya para ulama sangat menekankan sekali bahwasanya dalam kafarat ini jangan langsung ke yang ketiga. Tetapi kita coba dulu lihat kemampuan kita untuk yang pertama. Kalau kita mampu yang pertama memberi 10 fakir miskin makan atau memberinya pakaian satu helai, ya, maka sudah selesai. Kalau seandainya juga tidak mampu, kita karena memang kemampuan ekonomi kita rendah, ternyata kita punya budak, ya, di zaman dahulu tentunya, maka budaknya itu yang merdekakan, walau dia tidak punya harta yang lain. Kalau seandainya yang kedua juga tidak mampu, baru berpindah. Makanya Allah mengatakan faman lam yastati', ya, fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu untuk yang pertama, opsi pertama, dan juga tidak mampu pada opsi yang kedua, maka hendaklah dia menunaikan opsi yang ketiga dan tidak ada yang keempat. Ya. Dan yang ketiga ini semua bisa mampu 3 hari cuma. Ya, para ulama umumnya mengatakan mesti berturut-turut, tetapi kita melihat kalau seandainya tidak mampu dengan cara berturut-turut, maka boleh dia melakukan secara terpisah. Tetapi yang pertama yang harus dilakukan adalah berturut-turut. Kemampuannya, karena memang ini adalah denda, maka dia harus menunaikan 3 hari itu secara berturut-turut. Dan di sana kita jelaskan adanya perbedaan pendapat ulama antara berturut-turut atau terpisah-pisah. Ya. Ya. Memperlakukan, ada bedanya? Mempergauli, mungkin memperlakukan bila mana dia memiliki kesalahan. Ya. Apa yang dia mesti lakukan ketika dia salah. Ya. Kalau mempergauli lebih umum, dia salah, dia tidak salah, tapi sisanya diumumkan, memperlakukan juga bisa umum. Kalau dia berbuat tidak salah, berbuat baik, bagaimana memperlakukannya? Tentu tetap baik. Kalau dia membuat kesalahan, bagaimana cara memperlakukannya? Tentu juga dengan cara yang dijelaskan oleh agama, jangan sampai kita memukul. Kalau ada yang terlanjur memukul, maka ini kafaratnya. Iya, memperlakukan. Maksudnya apa itu? Ini perkataan penerjemah, ya, bukan perkataan Imam Nawawi. Memperlakukan budak dengan baik. Maksudnya apa? Bermuamalah, bergaul dengan budak. Ya. Bergaul dengan budak dengan cara yang baik. Terlebih ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Secara umum, makanya Nabi SAW, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Di sini sudah mulai cara memperlakukannya sudah berubah. Persepsinya sudah berbeda karena dia saudara. Ya. Ya, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Di situ sudah mulai tampak Islam merubah image seorang budak. Seorang muslim yang memiliki budak tidak seperti orang non-muslim melihat budaknya. Seorang muslim melihat budaknya adalah saudara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan, maka berikanlah mereka makan apa yang kalian makan. Karena kalau dahulu tidak yang diberikan kepada budak itu tidak apa, bukan apa yang diberi yang dimakan, mungkin sisa-sisanya atau dari beras yang lain. Kemudian lauk-lauk pauknya, mungkin lauk pauk kalau yang dimakan daging tinggal tulangnya, tulang dikasihkan budak. Ya. Tetapi Nabi SAW perintahkan apa yang kalian makan beri mereka makan, tidak ada perbedaan. Pakaian pun demikian, berilah mereka pakaian apa yang kalian pakai, jadi tidak ada beda pakaiannya. Ya. Tidak ada perbedaan dalam pakaian. Kemudian bila mana kalian membebani mereka pekerjaan, maka bebani mereka pekerjaan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir kata Nabi, dan bantulah mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Sudah nampak budaknya? Tidak ada lagi nampak budaknya. Ketika seorang budak dengan tuannya di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin berjalan, maka sulit untuk membedakan mana budak, mana majikan. Ya, tetapi sebelum Islam datang itu beda sekali. Ya, beda sekali dari cara pakaiannya, dari berjalannya. Berjalannya menunduk terus, ya, tangannya terus di sini. Nah ini sebelum Islam karena memang mereka harta milik, harta milik. Kemudian mungkin saja diseret-seret atau barang bawaannya banyak sekali. Sementara tuannya jalan dengan santai, budaknya membawa barang bawaannya yang luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memperlakukan dalam bahasa penerjemah ini mungkin maksudnya adalah secara keseluruhan. Terlebih lagi ketika dia melakukan kesalahan, karena bagian kedua dari bab ini adalah apa kafarat kalau seandainya dia terlanjur memukul budaknya. Ya, wa kafaratu man latama. Latama ini memukul wajah, ya, menempeleng. Ya. Ini luar biasa. Dan mari kita lihat apa penjelasan yang ada di dalam hadis-hadis di bawahnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 4229. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari. Ya, ini terkadang dia mengatakan Abu Kamil al-Jahdari tanpa menyebutkan nama dan nasabnya, terkadang dilengkapinya karena memang bebas Imam Muslim untuk mengotak-atik nama gelar gurunya sendiri. Karena dia yang mengatakan, dia mendapatkan, maka dia ringkas, dia panjangkan, dia sebutkan sedikit, terserah dia. Tetapi kalau yang sebelum itu dia harus mengikuti jalurnya. Kalau gurunya mengatakan akhbarana, maka dia harus mengatakan akhbarana, boleh dirubah-rubah. Makanya ketika dia dapatkan dari sebagian gurunya akhbarana, dari sebagian lain haddatsana, dia sebutkan perbedaan itu. Tetapi kalau yang sekarang kan dia dari gurunya langsung, maka ketika dia menyebutkan gurunya, dia boleh menyebutkan, dia bebas menyebutkan dengan gelar, dengan nama panjang, dengan kunyahnya, dengan siapapun juga. Seperti sekarang ini, terkadang dia mengatakan haddatsani Abu Kamilin al-Jahdari. Ini seringkali kita temukan. Terkadang seperti ini, disebutkan namanya Abu Kamilin Fudail bin Husain al-Jahdari. Qala haddatsana Abu Awana an Firas an Zakwan Abi Salih an Zazan Abi Umar qala ataitu ibn Umar. Kata Abu Zazan, saya mendatangi atau menjumpai Abdullah bin Umar wa qad a'taqa mamlukan. Abdullah bin Umar ini baru selesai memerdekakan budaknya. Tiba Zazan ini kepada Abdullah bin Umar di saat Abdullah bin Umar baru saja selesai memerdekakan budaknya. A'taqa mamlukan. Qal fa akhadha min al-ardi udan. Lalu beliau mengambil, ya, dari tanah sepotong ranting. Ya. Akhadha min al-ardi, dari tanah sepotong banting atau syai'an, atau sesuatu yang kecil. Ranting kan kecil, mana ada ranting dipikul, mana ranting namanya. Jadi diambil sebatang ranting kecil, kemudian atau yang lain yang kecil, kemudian dia berkata, faqal ma fihi min al-ajri ma yaswa hadha. Tidaklah pahala yang saya dapatkan dari memerdekakan dia yang menyamai ini. Berarti sedikit sekali pahalanya. Ya. Kita mungkin heran kok sampai sebegitu, padahal mendekatkan budak itu besar pahalanya, dan bahkan keamalan yang pertama kali disebutkan oleh Allah yang berat tetapi pahalanya besar. Dalam surah Al-Balad Allah SWT mengatakan falaqatahamal aqabah, dan dia tidaklah melampaui dan melompati amalan yang berat tetapi besar pahalanya. Apa itu? Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya, orang yang punya budak 1, 2, 3, 4 di zaman dahulu kaya. Makanya untuk memerdekakan dia berat. Ya, makanya agama menganjurkan sekali, dan bahkan memerdekakan budak itu keutamanya sangat besar, pahalanya sangat besar. Nah, sekarang kok Abdullah bin Umar mengatakan pahala yang saya dapatkan dari memerdekakan budak ini hanya segini. Seukuran ranting tadi. Loh, kok bisa seperti itu? Ya. Illa anni, itu disebabkan saya mendengar sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, dan ini yang berkenaan dengan bab kita, man laqama mamlukahu. Siapa, apa artinya laqama di sini terjemahannya? Menampar ya, nempeleng. Siapa yang menampar budaknya, aw dharabahu, atau memukul. Memukul lebih umum. Ya, meninju bisa, memukul badannya. Kalau laqama, wajah. Ya, kata-kata laqama ini menempeleng atau menampar. Jadi menampar, menempeleng itu identiknya dengan memukul wajah dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan. Ditempeleng. Laqama dalam bahasa Arabnya, barang siapa yang menempeleng atau menampar budaknya atau memukul, fakafaratuhu ayyu'tiqahu, maka kafarat dari dosa menempeleng itu dosa terhadap budak, memukul, kafarat dari memukul dan menampar tersebut adalah memerdekakannya. Itu yang menjadikan Abdullah bin Umar melihat bahwasanya memerdekakan itu nilainya tidak seberapa, karena dia hukuman, karena dia denda. Ya, karena dia denda, tidak apa-apa. Karena dia denda, maka pahalanya berat. Pahalanya terasa sedikit. Dia beramal itu, memerdekakan budak itu bukan karena kemauan, tetapi karena apa? Hukuman. Saya mau kita pahami hadis ini. Ya. Jadi Abdullah bin Umar tadi mengatakan pahalanya sedikit, padahal pahala memerdekakan budak itu besar. Apa alasannya? Ternyata benar. Karena Nabi menjadikan itu hanya sekedar denda. Ya, jadi pahala yang didapatkan bukan karena keinginannya untuk memerdekakan, tapi karena denda. Ya, karena denda. Sama dengan orang yang berpuasa 3 hari tadi, kalau dalam membayar kafarat sumpah, itu pahalanya kan tidak seperti dia berpuasa sunat. Pahala 3 hari itu kalau sebenarnya puasa hari Senin Kamis dia, dengan di antara Senin Kamis atau di minggu depannya dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, minggu ini dia puasa Senin dan Kamis, minggu depan dia puasa 3 hari berturut-turut. Yang Senin Kamis ini puasa sunat, yang itu kafarat. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang Senin Kamis, karena ini sunnah. Dia melakukan itu tidak ada beban apa-apa. Dia karena kemauannya, kecintaannya kepada ibadah tersebut, keinginannya untuk mendapatkan pahala. Sementara itu benda, beban. Ya, denda. Maka di situ pahalanya, walaupun 3 hari, tidak akan bisa menandingi puasa 2 hari Senin dan Kamis ini. Nah, sama dengan membayar apa, memerdekakan budak. Kalau dia memerdekakan karena kemauannya sendiri, keinginan sendiri dan dorongan ingin mendapatkan pahala, maka itu adalah amalan yang sangat mulia. Tetapi kalau dibebankan memerdekakan budak karena adalah pelanggaran, karena adanya pelanggaran, maka tentu pahalanya sedikit. Makanya Abdullah bin Umar, ya, merasa ini pahala sedikit karena saya memerdekakan budak ini karena memukul. Ini menunjukkan bahwasanya memukul budak ini juga terjadi pada sebagian para sahabat. Terkadang memang karena dia budak tentu semena-mena, ya, bisa saja lepas kontrol dan akhirnya memukul. Ini yang kata Abdullah bin Umar, dia memerdekakan karena mungkin telah menyakiti, ya, telah menyakiti budaknya dan yang merasa harus memerdekakannya, lalu dia tidak terlalu berharap pahala, dan bahkan mengatakan pahala yang saya dapatkan dari memerdekakan budak ini tidak terlalu membuat saya puas, karena saya melakukan ini lantaran saya menyakitinya. Ya, jadi ini yang berkenaan dengan bab kita, bila mana seseorang menyakiti budaknya maka kafaratnya adalah memerdekakannya berdasarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4230 Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Ibnu Bashar wa lafdhu li ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Firas qala sami'tu Zakwan. Zakwan ini Zazan tadi. Zakwan ini itulah Zazan dalam hadis yang pertama. Sami'tu Zakwan yuhadith ma'am. Zazan ini Zakwan ini murid dari Zazan yang tadi. Zakwan suhadithu an Zazan anna ibn Umar radhiyallahu anhuma da'a bi gulamin lah فرأى في بظهره أثرا فقال له أوجعتك. Nah ini ceritanya. Cerita yang tadi itu nih, sekarang ini diceritakan. أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإنك فارضته فإن كفارته أن يعتقه. Ini ceritanya. Kata Zazan, ini lebih lengkap dari yang pertama. Ya. Kata Zazan bahwasanya Abdullah bin Umar memanggil budaknya. Da'a bi ghulamillah. Ketika dia memanggil budaknya, fara'a bi dhahri atharan. Lalu dia melihat di punggungnya ada bekas merah-merah. Bekas merah, mungkin kena dipukul atau apa. Jadi bukan dia memukul. Dia melihat di punggungnya ada tanda-tanda merah, bekas pukulan mungkin. Ya. Faqala lahu, lalu dia bertanya kepada budaknya, "Auja'tuka? Apa saya memukulmu?" Mungkin dia merasa khawatir ya. Makanya tanya, "Apa saya memukulmu?" Kata budaknya, "Tidak." Ya, kata budaknya tidak. Tetapi karena dia melihat ada bekas-bekas pukulan, dia khawatir dia yang memukulnya. Luar biasa. Dia khawatir dia yang memukulnya. Padahal budaknya mengatakan, "Tidak, bukan kamu yang memukul saya." Qala, tetapi karena kekhawatiran tadi, Abdullah bin Umar mengatakan, "Fa anta atiqun." Sesungguhnya maka sesungguhnya engkau merdeka. Akhirnya dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar budaknya. Karena dia melihat ada bekas-bekas pukulan di punggungnya merah-merah lebam, ya. Dia khawatir dia yang menyakiti, dia yang mukul. Padahal budaknya mengatakan, "Tidak." Tetapi karena kekhawatiran itu dia bebaskan budaknya dan dia mengatakan summa, dia melakukan summa akhadha syai'an min al-ardh, kemudian mengambil sesuatu yang kecil di dalam dari tanah, dari bumi, dari tanah. Faqala mali minal fihi minal ajri ma yazinu hadha, tidaklah saya mendapatkan pahala dari memerdekakan dia seukuran ini, seberat ini. Maksudnya sangat kecil pahala yang dia dapatkan, ya. Kemudian dia nukilkan hadis tadi, barang siapa yang memukul budaknya, maka hendaklah dia memerdekakan, kafaratnya adalah memerdekakan budaknya tadi. Padahal dia bukan memukulnya, tapi dia khawatir dia yang memukulnya. Ya, dia mendapatkan jawaban bahwa dari budaknya, bahwasanya budaknya mendapatkan itu bekas-bekas pukulan bukan dari Abdullah bin Umar, mungkin dia berkelahi. Ya. Tetapi Abdullah bin Umar terlanjur melihat bekas itu dan dia takut dia yang melakukan. Tetap saja dia memerdekakan budaknya karena dia mendengar hadis Nabi SAW tadi. Setelah dia memerdekakan, dia tidak mengharapkan pahala banyak. Karena Nabi mengatakan itu ternyata kafarat, bukan amalan yang dilakukan dengan kesungguhan. Ini membuat kita semakin paham kejadiannya dan tidak berprasangka buruk kepada Abdullah bin Umar, walaupun terjadi juga di zaman sahabat itu sebagian sahabat yang memukul budaknya seperti Muawiyah bin Sufyan atau Muawiyah bin Hakam, ya. Ketika menyakiti budaknya, kemudian Nabi SAW mengatakan bebaskan dia, kemudian Nabi ingatkan sungguhnya yang kamu pukul itu sungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk melakukan lebih dari apa yang kamu lakukan kepada budakmu. Sesungguhnya Allah maha mampu, maha kuasa untuk melakukan kepadamu apa lebih dari apa yang kamu lakukan kepada budakmu. Sehingga dia mendengar suara dari belakang. Ternyata ketika dia menoleh, Nabi yang mengingatkan itu. Jadi jangan, ketika kita membuat kezaliman, ketahuilah sesungguhnya Allah maha kuasa, maha mampu untuk melakukan kepada kita yang berbuat zalim lebih dari apa yang kita lakukan dari kezaliman, ya, dari azab untuk orang yang zalim. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat, siksaannya luar biasa, azabnya berat, ya. Ini diingatkan oleh Nabi sehingga sahabat ini menyesal sekali. Kemudian dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bebaskan dia, bebaskan dia. Ini saya mengatakan tadi di hadis yang pertama, kemungkinan memang Abdullah bin Umar melakukannya dan mereka manusia, tetapi mereka secepat itu kembali kepada Allah dan berupaya untuk bersih dari dosa dan kesalahan dengan cara memerdekakan. Ternyata kejadiannya di hadis yang kedua berbeda, dan ini yang membukakan cakrawala kita dan membuka, menanamkan kecintaan yang luar biasa ke dalam hati kita kepada para sahabat. Bayangkan Abdullah bin Umar hanya sekedar khawatir dia yang melakukan pemukulan tersebut, tetapi dia tetap mengamalkan hadis Nabi SAW dengan memerdekakannya, dengan memerdekakannya. Padahal budaknya sendiri yang mengatakan, saya tidak, bukan engkau yang memukul saya. Tetapi dia khawatir, maka dia merdekakan. Dan ini luar biasa ketakwaan mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka, takwanya mereka, imannya mereka. Seperti Abdullah bin Umar ini, ya, dia yang bertanya, apakah saya yang memukul kamu? Ternyata tidak, tetapi tetap dia mengamalkan hadis Nabi SAW. 4231, ini yang terakhir. Imam Muslim mengatakan, wa haddathanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana Waqi' ha wa haddathani Muhammad ibn Musanna qala haddathana Abdurrahman kilahuma an Sufyan an Firas bi isnad Syu'bah wa Abi Awanah amma hadith ibn Mahdi fa dzakara fihi haddan lam ya'tihi wa fi hadith Waqi' man laqama abdahu wa lam yadhkur al haddah. Ya, barang siapa yang memukul budaknya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Dan ini mungkin, ya, kalau untuk kita letakkan di kehidupan kita sekarang, tidak ada praktek penerapan hukumnya. Kalau budak seperti itu, ya, ketetapan Nabi, maka tentu lebih harus berhati-hati kalau kita melepaskan tangan kepada orang-orang yang bukan budak dan tidak lagi budak. Melepaskan tangan kepada istri, melepaskan tangan kepada anak-anak, melepaskan tangan kepada orang lain, bahkan kepada murid-murid, kepada tetangga, kepada bawahan kita, kepada pekerja kita. Ini semuanya tentu lebih berat lagi daripada apa yang ada dalam hadis ini. Yang ada dalam hadis ini kan budak, ya. Tentu ketentuan dan hukumannya lebih menakutkan, ya. Sementara budak itu diperintahkan lebih untuk dibebaskan. Tentu kita yang tidak bisa melakukan pembebasan untuk selain dari budak, ancaman hukum di neraka, di akhirat yang luar biasa, maka kita harus berhati-hati. Dan orang dengan mudahnya menempeleng, memukul, menampar, menendang, menyepak, tangannya seakan-akan bebas melakukan apapun. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Satu cubitan saja yang kita berikan kepada seorang yang tidak melakukan kesalahan atau berlebihan dari apa yang dituntut olehnya, dia melakukan kesalahan, tetapi kita membalas lebih, nah, kita yang berdosa dan kita akan mendapatkan tuntutan nanti di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita, memberikan kita kemudahan untuk tetap berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.